Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumahu wa ta'limahu li ifadah wal istifadah. Wal hasa'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala 'alal khair. Wa qala musannif Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radiyallahu anhu ila qawlihi fa'in lam takun mimman yastagriku jami'a sa'ati laylihi wa naharih. Jika kalian bukan orang yang menghabiskan seluruh waktu kalian baik di malam hari ataupun di siang hari biwada'i fil khairat, dengan tugas-tugas kebaikan, faja'allaka auradan tuwajibu 'alaiha fi awqatin mahsusa, maka jadikan untukmu wirid-wirid, zikir-zikir yang kamu kontinu istiqamah untuk melaksanakannya dalam waktu-waktu tertentu, wa taqdiha mahma fatatka, dan kamu qada jika misalnya terlewatkan darimu, li ta'ta dan nafsu al muhafadha 'alaiha, agar jiwa terbiasa untuk menjaga wirid-wirid tersebut, wa mata ayisat minka nafsu annaka la tasmah bi tarki auradika hatta tatadarak bil qada ma tafatat, dan ketika nafsu kalian, diri kalian putus asa untuk menjadikan kamu meninggalkan wirid-wiridmu, karena kamu jika terlewatkan wirid-wiridmu kamu akan mengqadanya, badarat ila fi'liha fi awqatiha, maka jiwa kalian akan bersegera melaksanakan wirid-wirid tersebut di waktu-waktunya yang sudah kamu siapkan. Waqad qala sayyidi الشيخ عبد الرحمن الثقاف رضي الله تعالى عنه من لم يكن له ورد فهو كرد. Telah berkata Sayyidina Syekh عبد الرحمن bin Muhammad As-Saqaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, barang siapa yang tidak mempunyai wirid maka dia adalah kera. وقال بعض العارفين الواردات من حيث الأورات فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِرْدٌ فِي ظَاهِرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِدٌ فِي سَرَائِرِهِ. Sebagian pembesar awliya mengatakan rahasia dan kebaikan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati seseorang مِنْ هَيْثُ الْأَوْرَادِ, dilihat dari wirid-wiridnya. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِرْدٌ, barang siapa yang tidak memiliki wirid fi zahirihi, dalam zahirnya, lam yakun lahu waridun fi sarairihi, maka dia tidak mempunyai sesuatu yang datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasti min kulli amr, dan atasmu untuk melaksanakan ibadah dengan sedang-sedang dan mengambil jalan yang tengah dari setiap sesuatu. Wa khudh min al-a'mal ma tutik al-mudawamata alayhi, dan lakukan daripada kebaikan apa-apa yang kamu bisa istiqamah melakukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik amalan, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa in qalla, yang istiqamah wa inqala walaupun sedikit. Wa qala alaihi salam khudu min al-amal ma tutikun. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ambillah daripada kebaikan, daripada amal, ma tutikun, apa yang kamu bisa lakukan. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa bosan sampai kamu merasa bosan. Wa min sya'ni syaitan la'anahu Allah, an yuzayyin lil murid fi mabda iradati al istikthar min at-ta'at. Dan termasuk kebiasaan setan, dia menghiasi bagi seseorang yang menginginkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, di awal keinginannya al istikthar min at-ta'at, memperbanyak daripada kebaikan dan ibadah, wal ifrat fiha, dan berlebihan dalam melakukannya, waharaduhu, dan tujuannya min zalika, dari hal itu an yaruddahu ala akibih, agar mengembalikan orang tersebut ke arah atau ke jalan belakangnya, ke arah kemunduran, menuju kemunduran, bitarki fi'lil khair aslan, dengan meninggalkan semua kebaikan sama sekali, au fi'lihi ala ghairi alladhi yambahi, atau dia melakukannya tidak dengan cara yang sudah diatur, tidak dengan cara yang sepatutnya. Wala yubali allain ba'ihi madaha, dan setan yang terlaknat tidak akan peduli dengan sebab apa aja dia akan membawa kamu kepada bala dan kepada musibah. Maka di sini Al Habib Abdullah bin Alawi Al Hadar radhiyallahu anhu memberikan kepada kita wejangan dan nasihat, ajar kita selalu mempunyai zikir dan wirid yang kita baca dengan istiqomah. Zikir dan wirid itu sebagai penjagaan untuk diri kita, keluarga kita, daripada keburukan. Zikir dan wirid juga sebagai wasilah perantara agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan wirid juga memberikan keberkahan yang begitu banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada hati kita. Itu semuanya dikatakan tadi oleh Al-Habib Abdullah bin Hadad, bergantung kepada wirid seseorang, zikir seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad tadi, hendaknya diberikan waktu tertentu yang kamu istiqomah melakukannya di waktu tersebut. Dan waktu-waktu yang dipilih oleh salafus soleh itu biasanya habis subuh, atau juga habis asar, atau juga habis maghrib. Itu waktu-waktu yang banyak dipilih untuk membaca wirid-wirid. Habis subuh, alhamdulillah, sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sudah mengumpulkan wiridul latif, zikir-zikir yang semuanya datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirangkum jadi satu wirid dinamakan wiridul latif, yang biasa kita baca ba'da subuh. Ba'da subuh, waktu yang mulia, termasuk waktu yang barokah, yang waktu dianjurkan kita di saat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ada kesibukan dengan yang lainnya antara habis sholat subuh sampai tulu'us syams, sampai terbitnya matahari. Oleh karena itu al-fuqaha, ulama fikih, mengatakan bahwasanya makruh seseorang tidur habis sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan burika li ummati fi bukuriha. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam umatku fi bukuriha, dalam pagi harinya. Yang dimaksud adalah ba'da salati subuh ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan li'an abita naiman wa uhiya ma ba'da salati subuh ila tulu'i syams ahab ilayya min an abita qa'iman wa min an uhiya min an abita qa'iman wa anamu ba'da salati subuh au kama qala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih suka aku sepanjang malam tidur, tidak tahajud, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak sholat, Tapi yang penting habis sholat subuh, aku dalam keadaan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca zikir, baca wirid, baca Quran. Lebih baik aku melakukan itu daripada aku sepanjang malam ibadah, tapi habis subuh kemudian langsung kita tidur. Ini waktu yang dimakruhkan seseorang untuk tidur, bahkan dikatakan sunnah dibangunkan kalau orang tidur setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Karena itu adalah waktu yang barokah. Dikatakan bahasanya an-nom ba'da sholati subuh yamhak barakatal umur war rizik. Tidur setelah sholat subuh itu bisa menghilangkan barokah umur kita dan barokah rizki kita. Jadi kita punya umur ini seakan-akan tidak ada barokahnya, lewat begitu cepat tanpa kita melakukan apa-apa atau amalan-amalan yang banyak. Seakan-akan kita tidak bisa melakukan amal ini, amalan ini, ibadah ini, ibadah ini. Seakan-akan kita tidak punya waktu. Kenapa? Karena barokahnya yang tidak ada, padahal waktu banyak. Bisa jadi barokah itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab an-nom ba'da sholati subuh, tidur habis sholat subuh. Ya, oleh karena itu ya dianjurkan seseorang ba'da sholati subuh baca wirid, baca zikir, baca wirdul latif dalam keadaan mengingat kepada Allah. Bahkan dalam hadis, ada hadis yang masya Allah yang ini bisa kita amalkan karena fadilahnya besar. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asyamsu summa shalla rak'atain kana ka'ajri hajjah wa umrah tamah tamah tamah." Ya, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan barang siapa yang salat subuh tapi sholat subuhnya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan setelah sholat subuh berjamaah dia duduk di tempatnya, tidak pindah ke tempat yang lain, zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbit matahari, maka yang melakukan setelah terbit matahari dia sholat dua rakaat, maka yang melakukan amalan itu kata Rasulullah SAW, ka'ajri hajjah wa umrah tama tama tama. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sekaligus. Tama tama tama, sempurna sempurna sempurna, sampai diulang 3 kali oleh Rasul. Sama seperti orang yang haji dan sama seperti orang yang umrah, dua-duanya. Tidak perlu kalian mengeluarkan biaya yang banyak untuk haji. Tidak perlu mengeluarkan jutaan rupiah untuk umrah untuk mendapatkan fadilahnya, pahalanya. Cukup kalian lakukan amalan ini. Sholat subuh, tapi syaratnya sholat subuh jamaah. Jadi kalau sholat subuhnya sendirian, berarti dia tidak mendapatkan fadilah ini. Sholat subuh jamaatan, fi jamaatin, summa qa'ad. Kemudian dia duduk di tempatnya, jangan pindah dari tempatnya. Ya, kecuali kalau pindah untuk maslahat kebaikan ya, untuk mengambil Al-Quran atau mengambil kitab, atau mungkin dia ngantuk. Biar dia hilang ngantuknya, dia pindah ke tempat lain menghilangkan ngantuknya. Ya, summa qa'ad yadhkurullah. Dia duduk di tempatnya bukan main HP. Bukan main kartu. Yadhkurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan apa aja, mau baca Quran, mau zikir menyebut nama Allah, atau termasuk juga katanya ulama zikir di sini termasuk mencari ilmu, belajar. Hadir pengajian. Sampai kapan? Hatta tatlu' asy-syams, sampai terbitnya matahari. Maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Hadis sahih, bukan hadis dhaif. Itu fadilahnya. Oleh karena itu di zaman Habib Abdullah Haddad, Sahibul Ratib dan Sahibul Kitab ini, pernah seseorang yang mempunyai ibu, ibunya ini memaksa anaknya untuk membawa ibunya pergi haji bersama anaknya itu. Padahal dia tidak punya biaya. Dia akan kepingin memenuhi keinginan daripada ibunya mendapatkan keutamaan haji. Sehingga dia mengadu keadaannya kepada Habib Abdullah bin Awil Haddad. Apa yang dikatakan? Katanya Habib Abdullah Haddad, sudah gini aja. Kamu sholat subuh dengan ibumu berjamaah, kemudian bareng-bareng baca zikir di tempatnya masing-masing sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rakaat. maka itu pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna tanpa berkurang. Jadi dianjurkan dengan ini. Oleh itu waktu yang barokah. Yamhaq an-nawm ba'da fi dzalikal waqt yamhaq barakat ar-rizq juga, menghilangkan barokah rezeki. Bisa seseorang rezekinya seret, sulit mendapatkan rezeki, atau mungkin kalau ada orang yang mendapatkan rezeki padahal dia mempunyai kebiasaan tidur setelah sholat subuh, rezekinya tidak ada barokahnya. Kaya raya, rezekinya banyak, tapi tidak dapat hidayat untuk meluarkan hartanya itu pada kebaikan. Tidak ada hidayat untuk memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ini namanya rezeki yang tidak barokah, rezeki yang membawa bencana. Ya, ini tidak adanya barokah disebabkan bisa jadi nombak ada sholatil fajr, setelah sholat subuh. Ini diantaranya, termasuk diantara waktu yang sangat mulia adalah mabainal isya'in, seperti sekarang ini antara maghrib dengan isya', mabainal isya'in. Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Idrus radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya al-kunus kullal kunus ma fi ihya mabainal isya'in. Kalau kalian ingin mendapatkan harta simpanan yang banyak, harta simpanan yang ini artinya di sini harta simpanan berupa pahala, kalian bisa kalian dapatkan fi ihya mabainal isya'in dalam menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya'. Kalau zaman dulu masya Allah, mabainal isya'in ini tidak ada kegiatan yang lain kecuali harus zikir kepada Allah. Wirid, ratib haddad, yasin. Kita ingat dulu orang tua kita kalau sudah bainal isya'in tidak boleh apa-apa itu. Dan kita kalau dahulu melihat rumah-rumah antara maghrib dengan isya, selalu mereka dalam keadaan baca ratib, dilanggar di rumah-rumah mereka. Sekarang mulai luntur sudah kebiasaan tersebut, mulai hilang. Antara maghrib dengan isya kita sering di rumah orang sudah bukan lagi membaca ratib, bukan lagi baca Quran, tapi mereka nonton televisi. Na'udzubillahi min dzalik. Waktu yang singkat, umur yang sangat mahal, yang hanya terbatas, tidak bertambah, tidak berkurang, digunakan di waktu yang mulia hanya untuk menonton televisi. Anggaplah tidak ada dosanya misalnya kita katakan, tapi berapa kebaikan dia terlewatkan, apalagi kalau dilakukan tiap malam. Berapa waktu yang dia terlewatkan padahal di waktu itu adalah waktu yang turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana turunnya hujan pada musimnya, pada waktunya. Turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu tertentu akan turun rahmat yang begitu banyak. Termasuk diantaranya adalah mabainal isya'in ini, antara maghrib dengan isya. Kita biasakan anak-anak kita jangan keluar rumah, kita biasakan untuk baca ratib, baca Quran. Begitu juga mabada sholat subuh. Ya, katanya Habib Abdullah bin Abi Haddad juga mengatakan, kalau kalian ingin dapat barokah, barokah rizki yang jasmani, rizki yang dohir, kalian hidupkan itu waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kalau kalian ingin mendapatkan rezeki yang luas berkaitan dengan hati, kalian hidupkan waktu antara asar dengan maghrib. Itu mujarab untuk mendatangkan rezeki yang berkaitan dengan hati. Bainal sholatil asar sampai maghrib. Oleh karena itu termasuk yang makruh juga seseorang tidur ba'da sholatil asar. Makanya orang yang tidur ba'da sholatil asar juga disunnahkan untuk dibangunkan. Kasihan. Karena dalam riwayat dikatakan yurisul junun, bisa mengakibatkan seseorang itu gila, bisa mengakibatkan orang itu kekurangan akal. Nombak ada sholatil asar, nah bagus. Makanya kan sebagian murid ketika mendengar gurunya menyampaikan bahwasanya tidur habis sholat asar itu bisa mengakibatkan seseorang gila, dia tidak percaya murid tersebut. Masa sih bisa mengakibatkan gila? Anak ingin nyoba ah. Maka dia ketika habis sholat asar, dia tidur. Habis sholat asar. Tidur habis sholat asar sampai jam 11, jam 12 malam. Bangun. Setengah 11, jam 12 malam, dia bangun. Dia lihat dirinya. Kok gak gila, anak ya? Langsung di saat itu dia pergi ke rumah gurunya. Ngetok-ngetok rumah gurunya di saat itu. Ya Allah, hei guru, ya Syekh, ana sudah praktekkan ini. Ana tidur habis asar ini baru bangun ana. Tapi ana enggak gila. Buka pintu, gurunya mengatakan, apakah ada kegilaan yang lebih dari ini? Ente datang ke rumahnya guru ente, ke rumah orang di saat jam 12 malam seperti ini, apa itu enggak gila? Ya. Artinya, itulah pengaruh daripada seorang yang tidur ba'da sholatil asar. Oleh karena itu, termasuk waktu yang mulia, yang harus kita gunakan untuk ibadah, termasuk wirid. Makanya wirid-wirid termasuk banyak yang diberi waktu ba'da sholatil asar, yang mestinya dibaca habis sholat asar. Termasuk wiridun nawawi, wiridnya Imam Nawawi, sahibul kitab al-azkar, ya, termasuk faqih, dan termasuk mempunyai karangan kitab di bidang ilmu yang banyak. Kitab karangannya di tafsir ada, kitab karangannya di mustalah hadis ada, kitab karangannya di fiqih ada, kitab karangannya di luwah dalam bahasa pun ada, dalam hadis juga ada, dalam azkar wirid-wirid pun, dalam zikir-zikir pun ada kumpulan wiridnya. Wirdun Nawawi dibaca juga oleh salaf, termasuk Wirdun Nawawi itu dibaca oleh salaf, itu dibaca ba'dal asar. Ini ba'dal asar termasuk Wirdun Nawawi dibaca oleh salaf, kebiasaan salaf itu ba'dal asar. Sebagaimana juga dibaca ba'dal asar Hizbul Bahar Abil Hasan As-Sariri, itu dibaca juga ba'dal asar. Jadi kalau dibaca habis asar, itu mujarabnya atau kepengaruhnya lebih kuat daripada kalau kita membacanya di waktu-waktu yang lain. Jadi termasuk waktu ba'dal asar ini digunakan oleh salaf untuk membaca wirid-wirid, sebagaimana tiga waktu yang tadi, habis subuh, habis asar, habis maghrib. Ya, kita kalau tidak salah namanya Syekh Ahmad bin Abil Al-Hawari. Syekh Ahmad bin Abil Al-Hawari ini pernah bertanya kepada gurunya, wahai guruku, aku ini sering puasa. Dia sering puasa. Kadang-kadang kalau puasa, kalau buka itu kan molor-molor lah. Makan ini, makan ini, makan nasi tidak cukup, masih pakai surbah, bubur lagi, belum esnya lagi, belum teh hangatnya lagi. Itu kan kita lakukan kapan? Habis maghrib. Padahal kita habis maghrib dianjurkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu habis maghrib ini sedikit, singkat, enggak lama. Waktu salat yang paling singkat adalah salat maghrib. Jadi dia kalau puasa kadang-kadang eman dengan waktunya yang dia gunakan untuk makan, untuk futur, untuk minum. Maka dia bertanya kepada gurunya. Ya, Sulaiman, Abi Sulaiman Ad-Darani, salah seorang tabi'in. Ya, karena segala sesuatu Syekh Ahmad bin Abil Hawari ini selalu bertanya kepada gurunya. Ya, dan begitulah seorang murid yang sesungguhnya. Apapun dia bertanya dan musyawarah kepada gurunya, apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Musyawarah kepada gurunya. Itu adalah murid yang seharusnya seperti itu. Ya, jadi dia apa-apa bertanya kepada gurunya. Bahkan dia pernah suatu waktu dia disuruh oleh gurunya. Oleh gurunya disuruh apa? Disuruh masak atau suruh membakar api. Bakar kayu untuk digunakan untuk memasak. Jadi apinya disuruh bakar, kompornya itu disuruh hidupkan lah. Sudah dia berjalan menuju kompor, menuju dapurnya. Kemudian kompor kayu dikumpulkan, dikasih minyak dan dihidupkan sampai berkobar apinya. Kemudian dia kembali kepada gurunya, Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Ketika dia kembali kepada gurunya, Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, dia mengatakan, ya Syekh, itu kompor sudah panas, apinya sudah menyala, siap digunakan. Dan ketika itu Abi Sulaiman Ad-Darani sedang ada pikiran. Jadi pikirannya waktu itu tidak konsentrasi, sehingga dia keceplosan mengatakan kepada muridnya, ya sudah kalau gitu ente masuk di dalamnya. Keceplosan. Dan lihat ini murid. Murid ini ketika mendengar gurunya, ya sudah ente masuk ke dalamnya. Ketika dikatakan itu api sudah menyala, sudah siap, ente masuk ke dalamnya. Lagi tidak konsentrasi. Kadang-kadang kan orang tidak konsentrasi ngomong salah-salah. Tapi dia tidak tanya, loh kok ana disuruh masuk ke dalamnya, masa ana disuruh masuk ke dalam api? Tidak pernah mau bertanya seperti itu. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, man qala li shaykhihi lima la yuflih abadan. Barang siapa seseorang berkata kepada gurunya, kenapa? Kenapa kok begini? Kenapa kok ana disuruh begini? Berarti dia tidak akan berbahagia selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi dia ikuti perintah gurunya. Dia pergi ke dapur, dia masukkan badannya ke dalam api. Api yang menyala. Setelah beberapa saat, baru gurunya itu sadar. Loh, tadi anak kau tidak salah ngomong. Jadi masuk ke dalamnya. Anak punya murid tidak pernah melanggar perintah anak. Coba lihat. Dia berkata kepada murid-murid yang lain. Coba lihat itu. Abil Hawari itu. Di dapur itu ada apa tidak? Dilihatkan betul berada di atas api. Tapi sama sekali api itu tidak membakar kulitnya sama sekali. Tidak membakar sedikit pun. Itu min karomat. Dan karena apa? Karena keyakinan. Kalau guru kita yang menyuruh kita, ya sudah, itu masuk ke dalam kompor itu yang panas. Ya insya Allah kita tidak akan melakukannya. Kurang istiqot, kurang keyakinan. Ini saya Ahmad bin Abil Hawari ini, segala sesuatu dia tanya musyawarah kepada gurunya. Apapun yang dikatakan oleh gurunya, dia taati, dia laksanakan. Nah ini pernah suatu waktu dia tanya seperti itu. Jadi kalau dia puasa, jadi habis maghrib ini sibuk dengan futur, dengan buka, yang akhirnya dia tidak mendapatkan banyak waktu untuk ibadah antara maghrib dengan isya. Apakah anak lebih baik puasa, tapi anak dengan itu anak kehabisan waktu habis maghrib nanti untuk ibadah? Apa anak tidak puasa? Katanya Habib Sulaiman Adzani, lebih baik ini tidak suap puasa. Kalau dengan puasa itu mengakibatkan banyak waktu yang tersita untuk makan, buka, minum habis maghrib, lebih baik tidak usah puasa sekalian. Dari apa? Dari mulianya, dari pentingnya waktu setelah maghrib yang mestinya harus digunakan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu waktu yang mulia. Sebagaimana habis sholat subuh dan juga ba'dal asar, itu waktu yang mulia. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad di sini juga mengatakan bahwasanya termasuk di sini yang harus kita laksanakan yang daripada membaca wirid adalah muadzabah, istiqomah. Itu yang penting. Istiqomah ini yang penting. Mumpung kita muda, kan kita katakan kemarin pada minggu yang kemarin, bahwasanya amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik. Jadi kalau kita mau melakukan amalan, kita lihat, jangan kita melakukan amalan banyak tapi kemudian kita tinggalkan, jangan. Kita lakukan amalan yang tidak usah banyak-banyak, seperti yang tadi disarankan, tidak usah banyak-banyak, tapi yang penting kita bisa istiqomah. Jangan wah sholat duha nanti cukup, tidak usah 8 rakaat, cukup 2 rakaat aja. Ketika sholat duha cukup 2 rakaat aja, tapi setelah itu 2 rakaat satu hari dua hari, hari ketiga hari keempat sudah hilang, tidak pernah lagi melaksanakan sholat duha lagi. Ya ini ya sedikit, sudah sedikit, habis itu tidak istiqomah. Sedikit tapi istiqomah, itu lebih baik. Khairul amal adwa muha wa ing khala. Sayyidina Abdullah bin Umar diberi nasihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka. Ya Rasul, ya Umar, ya Abdullah bin Umar, kata Rasul, jangan kamu seperti fulan itu loh. Fulan itu dulunya qiyamul lail, dulunya tahajud, fataraka, kemudian sekarang dia meninggalkannya, tidak pernah tahajud lagi. Dulunya baca Quran, sekarang tidak pernah. Dulunya sholat duha, sekarang tidak pernah lagi. Dulunya rajin puasa sunnah, sekarang tidak pernah lagi. Jangan seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya selalu istiqamah, tidak melakukan kebaikan kemudian selalu dia mengamalkan ibadah dan kebaikan tersebut selamanya, tidak pernah ditinggalkan. Oleh karena itu kita melakukan amalan yang sekiranya kita mampu untuk istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Itulah mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsummastaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Ya, kemudian istiqamah ini yang penting. Kadang-kadang kita enggak ruwet. Istiqamah ini berat. Karena itu memang berat, kita akui istiqamah. Kalau kita melakukan amalan dengan jumlah yang banyak dalam satu waktu mungkin aja bisa dan mudah, tapi istiqomahnya itu yang berat. Makanya itu tanda kewalian yang paling besar adalah istiqomah. Dikatakan al-istiqomah khairun min alaf karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Tanda kewalian seseorang yang paling besar bukan dilihat keramatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan la ra'aitum ar-rajula yasiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' la taqtadu bih hatta ra'aitumuhu fi istiqamatihi 'ala hududillah. Jika kamu melihat seseorang bisa terbang di hawa, bisa terbang di udara, dan bisa juga berjalan di atas laut, di atas air, jangan kamu ikuti dia, jangan kamu percaya dengan dia. Hatta ra'aitumu, sampai kamu melihatnya, istiqamatihi, dalam istiqomahnya, bagaimana istiqomahnya. Apa istiqomah dalam melakukan kebaikan apa enggak? Istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan apa enggak? Kalau cuma terbang aja, jalan di atas air aja, iblis bisa apa enggak melakukan itu? Iblis bisa. Iblis terbang bisa. Jalan di atas air bisa. Terbang dari maghrib sampai masyrik, dari barat dunia sampai timur dunia dalam sekejap bisa iblis. Apa itu tanda kewalian? Apa iblis wali berarti ya? Kalau itu tanda kewalian, iblis wali, wali kutub mana? Buah rahmanya besar itu. Melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, makhluk lain. Tapi itu bukan tanda kewalian seseorang. Tanda kewalian yang seseorang yang sebenarnya, tanda yang paling besarnya adalah istiqomahnya. Lihat istiqomahnya dalam melakukan kebaikan-kebaikan, istiqomahnya dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, itulah yang paling penting. Maka di sini zikir, wirid ataupun apapun yang kita biasa lakukan daripada kebaikan-kebaikan, sholat sunnah, puasa sunnah, yang sekiranya kita bisa istiqomah sedikit tapi bisa istiqomah, baca rotib hadat istiqomah, baca widu latib istiqomah, mau baca widu nawawi misalnya istiqomah, mau sholat sunnah yang sekiranya bisa istiqomah. Apa yang kalian sekiranya bisa sekalian istiqomah itu sholat sunnah apa aja yang kalian bisa istiqomah melakukannya? Mana bisa istiqomah melakukannya setiap hari? Misalnya sholat duha 2 rakaat ya sudah. Misalnya sholat witir ya berapa rakaat? 3 rakaat misalnya. Atau qobliyah, ba'diyah, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar misalnya. Yang bisa, yang sekiranya tidak bisa istiqomah, tidak usahlah gunakan waktu itu untuk yang lain. Ya, jadi istiqomah ini pengaruhnya penting dalam mendapatkan keutamaan atau fadilah-fadilah yang ada dalam zikir dan wirid yang kita baca. Sebagaimana air, ketika air tersebut menetes ke atas batu, tapi dengan istiqomah, dengan terus menerus, lama-kelamaan berpengaruh apa enggak? Batu itu berpengaruh kan? Berpengaruh. Padahal tetesan aja. Tapi karena apa? Karena terus menerus pengaruh sama batu itu. Coba andai kata misalnya tetesan yang menetes di atas batu itu sepanjang waktu itu, semasa itu, dikumpulkan jadi satu dan dilemparkan ke batu itu dalam satu kaligus, enggak pengaruh. Tapi karena terus menerus sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Dan begitulah amal kebaikan. Jika kita punya amal kebaikan sedikit tapi terus-terus-terus, itu mujarab, bermanfaat, lebih baik daripada kita melakukan kebaikan banyak tapi kemudian kita tinggalkan kebaikan tersebut. Ini istiqomah, itu yang penting-penting yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad di sini. Ya, oleh karena itu katanya al ulama, umpung zikir ini dan wirid ini mudah dibaca, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, kita tidak perlu mengeluarkan tenaga. Kalau kita haji butuh biaya kan gitu, kita mau sedekah butuh biaya, kita mau sholat butuh tenaga dan lain sebagainya. Ya, zikir gampang mudah dengan lisan aja, dengan lidah. Subhanallah, subhanallah. Nanti baca habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Waduh, anak capek. Tidak ada capek. Cuma subhanallah, Allah Akbar, alhamdulillah. Tidak ada capeknya. Mudah, mudah dilaksanakan, mudah diamalkan zikir ini. Di tempat manapun. Kalau kalian misalnya haji ya harus pergi ke Mekah. Tidak bisa kalian tawaf di alun-alun sini 7 kali muter, tidak bisa. Tidak bisa kalian misalnya kalian mau iktikaf, di mana iktikafnya? Iktikaf di plaza, tidak bisa. Harus di mana iktikaf? Harus di masjid. Haji harus di Mekah. Tapi kalau zikir dimanapun, kapanpun, saat apapun, enak dan mudah zikir. Oleh karena itu ada seseorang minal arifi, minal awliya, minas solihin, ketika beliau melewati sahara, melewati padang pasir, melewati gunung, tahu-tahu dia dikagetkan dengan seseorang yang tergeletak di atas tanah dalam keadaan yang mengerikan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan matanya buta, kedua tangannya hilang semuanya, dan kedua kakinya pun juga putus. Tidak cukup dengan itu, kulitnya itu penuh dengan luka, bahkan penuh dengan ulat-ulat sampai dari parahnya luka yang di badannya, dan lalat-lalat hinggap di badannya untuk mengisap darah daripada orang tersebut. Ketika orang soleh ini lewat, dia mendengar orang tersebut berdoa, alhamdulillah hilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqi mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku keselamatan dari sesuatu yang diberikan cobaan dengan sesuatu tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak, tapi tidak diberikan kepadaku. Aku diberikan keselamatan dari itu. Orang soleh ini mendengar doa ini kan heran. Kok ini kan biasanya kalau baca doa ini kan orang yang sehat walafiat, rezekinya lancar, kaya raya. Dia katakan doa ini, alhamdulillah Allah memberikan keselamatan kepada aku yang tidak diberikan kepada orang lain. Kok ini malah dalam keadaan badannya seperti itu? Maka dia mampiri dan dia mengatakan, ya fulan, kok kamu baca doa itu? Kenapa? Ilaika ani, nanti pergi sana, tidak usah ngurus anak. Tidak, anak kepingin tahu, ada apa yang kau baca doa itu? Kan dianjurkan kalau seseorang melihat bala, melihat seseorang yang terkena musibah, terkena cacat, dianjurkan baca doa itu, doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang melihat orang buta, orang pincang, orang yang juga mungkin kena stroke lah dan lain sebagainya, baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tahdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi afani bihi, alladzi afani, yang memberikan kepadaku keselamatan, mimma ibtalaka, dari keselamatan daripada sesuatu yang memberi, sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadamu, penyakit yang kita lihat apapun itu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tahdila, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku keutamaan yang begitu besar kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain. Barang siapa yang membaca doa ini ketika melihat orang yang cacat, orang yang ada kekurangannya, maka dia seumur hidupnya insya Allah tidak akan terkena dengan penyakit atau musibah atau cacat yang dia lihat selama hidupnya. Kalau dia baca doa ini, baca ketika melihat orang cacat, diamalkan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taqdila. Tapi jangan baca di depannya dengan keras-keras, ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka, kasihan. Dalamnya pelan-pelan. Ini kan perasaan. Malah bukan, jangan kata malah sebaliknya. Jangan kita remehkan segala kekurangan dalam badan seseorang. Itu datangnya dari siapa coba? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian merendahkannya, berarti kalian merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh, dikatakan Nabi Nuh li'annahu yanuh daiman. Selalu tersendu-sendu, nangis. Kenapa sebabnya dia nangis? Melihat anjing yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anjing itu satu mata. Sehingga dia ketika melewati anjing tersebut, Nabi Nuh dalam hatinya mencelanya. Sudah anjing rupanya jelek, dikasih cuma satu mata lagi. Ini kalau manusia dajjal sudah ini. Ini anjing. Sudah anjing, najis. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Nuh dan menakdirkan anjing itu berbicara. Ya Nuh, law kana al-amr biyadi lam akun kalban. Kalau wahai Nuh, katanya anjing tersebut, Kalau andai kata segala perkara itu ada di tanganku, aku bisa berbuat sesuatu dengan seenakku. Aku tidak mungkin aku memilih aku punya satu mata. Bahkan aku tidak mau menjadi anjing sekalipun. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menciptakan bukan aku. Perkara bukan di tanganku. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu mencela aku, mencela Allah sebagai penciptanya. Mereka itu jangan mencela alam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubud dahar fa innallahu wad-dahar." Jangan kamu mencela dahar, mencela zaman, mencela waktu, mencela cuaca, mencela alam. Jangan, fa innallahu wad-dahar. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah dahar. Ini artinya Allah khaliqud dahar. Allah yang menciptakan alam, Allah menciptakan cuaca. Seperti sekarang ini musim hujan. Ketika turun hujan, kadang-kadang yang kita ucapkan hujan lagi, sudah mau pergi kok hujan. Coba hujannya besok. Mencela siapa dia? Siapa yang nurunkan hujan di waktu itu? Siapa yang menakdirkan? Siapa yang menginginkan? Allah. Kalian katakan itu kepada Allah berarti. Ya Allah, kok kamu turunkan hujan saat ini? Anak kan mau keluar rumah ini. Kamu membuat dan seterusnya. Itu kan kalimat-kalimat. Kalau diyakini dengan hati malah bisa kufur itu. Itu bisa kufur. Kalau diyakini dengan hati. Nah, semua yang diputuskan oleh Allah, diinginkan oleh Allah, semuanya memberikan kebaikan. Mau hujan, tidak hujan, jangan sekali-sekali kita mencela. Kalau kita mencela berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menginginkan hujan, Allah yang menginginkan musim panas, Allah yang menginginkan malam hari, Allah yang menginginkan datangnya siang hari. Semuanya Allah yang menentukan dan menginginkan Allah. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah. Kalau kita mencelanya, berarti kita mencela penciptanya dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat seseorang, kita baca doa itu, alhamdulillahilladzi faddalani mimma taraka bihi, alhamdulillahilladzi afani mimma taraka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa fadila. Jadi ketika ditanya ke orang tersebut, kamu ini kok baca doa ini seakan-akan kamu sehat wal afiat. Qul alaisallaha yubki li lisanan yuwahiduhu wa yadhkuruhu. Bukankan Allah Subhanahu wa taala saat ini menyisakan kepadaku lidahku tidak dicabut oleh Allah, tidak diberikan kecacatan oleh Allah. Allah menyisakan lidahku, yang mana dengan lidahku ini aku bisa mentauhidkan Allah, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, dia syukuri nikmat tersebut, lidah itu ternyata masih disisakan oleh Allah. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, mata tidak ada, penuh dengan penyakit di badannya, tapi lidah masih ada dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Kita yang sehat wal afiat, semua badan kita sehat, masa tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan buang-buang waktu. Ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, di tengah jalan kita sambil baca zikir, subhanallah, subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita mungkin yang berdagang, sambil kita menunggu pembeli, kita baca zikir, subhanallah, baca salawat, istighfar. Ketika juga kita pulang dari masjid mau ke rumah kita, juga kita baca zikir. Daripada kita jalan nganggur, kita gunakan kesempatan umur ini, waktu ini sebaik-baiknya sebelum kita nanti menyesal. Ketika seseorang dicabut nyawanya, "Abirjauni la'ali a'malu salihan." Ketika seseorang dicabut nyawanya, dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, hidupkan aku. Sungguh aku sumpah, aku akan beramal soleh ya Allah." Yang sudah mati sudah tidak akan kembali lagi. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia minta kepada Allah, nah mungkin Allah mengembalikan lagi. Umpung kita masih belum ditakdirkan untuk mati, belum ditakdirkan bertemu malaikat Israel, umur kita ini kita gunakan untuk zikir kepada Allah, kita gunakan untuk baca Quran, nikmat. Ya, oleh karena itu, kalau seseorang tidak nikmat zikir kepada Allah, tidak nikmat baca Quran, berarti hatinya tidak bersih, bermasalah, sakit. Sebagaimana orang yang badannya sakit tidak nikmat makan, tidak nikmat minum, padahal makanan dan minuman yang masuk ke perutnya makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Kenapa? Magun, masuk akan, dia lagi sakit. Apapun yang dimakan terasa hambat, tidak ada rasanya. Maka begitu juga orang yang sakit hatinya, kalau sedang sakit hatinya, mau sholat, mau baca Quran, terasa tidak nikmat. sesak, tersusu, selesai. Tidak ada kenikmatan dalam sholat, tidak ada kenikmatan dalam zikir, tidak ada kenikmatan ketika bersolat kepada Rasulullah SAW, sakit hatinya. Ya, bersihkan hati terlebih dahulu. Ya, dengan hilangkan sifat-sifat dengki, su'udzon kepada manusia, sombong terhadap manusia, hilangkan juga penyakit riya ketika kita ibadah. Jangan kita suka disanjung, disebut nama kita, terkenal dan sebagainya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui daripada ilmu-ilmu, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, barokah dalam ilmu umur kita, barokah dalam akhlak kita, barokah dalam aulad kita, zuriyah kita, barokah dalam rezeki kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan doa kami untuk kami dan untuk keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, untuk keturunan kami ila yaumil qiyamah. Ala hadini yakunini ya salihah jami'a li khairi dunia wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.